disusuri. Bos-bos sawer silakan monggo, yo. Ya di atas boleh dilempar-lempar sawernya monggo. Sekian lama tak bertemu, lampu jalan membawa langkahku mencarimu. Dimanakah kau kasih? Dimanakah kau berada? Dimanakah kau kasih? Lala Widi, yes. Aku masih di sini. la la la.